Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita mengambil dua huruf yang menjelaskan apa saja. Lam dan lamma. Apa kesamaan antara keduanya? Keduanya huruf. Berupa huruf. Terus? Khusus masuk pada fi'il mudhari. Khusus masuk pada fi'il mudhari. Terus? Menjazamkan fi'il mudhari. Menjazamkan fi'il mudhari. Merubah makna mudhari kepada makna madhi. Nah, merubah kepada makna madhi. Yang kelima? Bolehnya masuk pada keduanya hamzatul istifham. Nah, bolehnya masuk pada keduanya hamzatul istifham. Ini lima sisi kesamaan lam dan lamma. Di sana ada lamma jenis yang lain, apa itu? Nah, lamma bimakna hina dan illa. Taib. Syahid tentang lamma bimakna illa. In kullu nafsin lamma 'alayha hafid. Maknanya? Nah, taim. Kemudian lamma yang bermakna hina, ini banyak. Khusus masuk pada apa? Lamma yang bermakna hina. Muhammad. Fi'il madhi yang nah, taib. Masa pada mati lahudan wa ma'na. Walamma ja'amruna lancayna hudan. Taib, kita masuk pada perbedaannya sekarang. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala wa tufariquha fi arba'ati umur. Ahaduha anna al-manfiyya biha mustamirrul intifa'i ila zamanil hal. Bikhilafil manfiyyi bilam. Fa innahu qad yakunu mustamirran wa qad yakunu munqati'an. Taib, dan lamma ini menyelisihi lam pada empat perkara. Yang pertama, bahwasanya manfi dengan lamma itu mustamirrul intifa' ila zamanil hal. Jadi peniadaan tersebut terus-menerus sampai apa? Zaman saat apa? Saat itu, zaman hal. Yaitu tatkala mengucapkannya. Oleh karena itulah diistilahkan oleh sebagian nuhah menjadi apa? Listighraqin nafi wa imtidadi. Bagaimana dalam catatan kaki nomor 4. 6. Anal manfiyya biha mustamirul intifa'i ila zamanil hal ay halat takallum. Wahada muradu man qala innaha listighraqin nafi wa imtidadi. Jadi untuk apa? Listighraqin nafi dalam artian penafian itu na'am terus sampai apa? Waktu pembicaraan. Jadi panjang penafiannya. Bikhilafil manfi bilam, berbeda dengan apa? Sesuatu yang dinafikan dengan lam. Nah, karena manfi bilam ada dua kemungkinan. Fa innahu qad yakunu mustamirran, berarti seperti lama. Nah, wa qad yakunu munqati'an, dan terkadang apa? Terputus. Adapun yang mustamirran mithlu lam yalid wa lam yulad, ini terus menerus. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Tapi terkadang mungkotik, misal hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Nah, taib. Dan mengenai hal di sini, tayyib, ada faedah. Hal takhruju 'anil istifhami wa ta'ti li ma'anin akhar minha an takuna bi ma'na qad wa hiya fil ayatil madhkurati kadhalik. Ya. Jadi hal di sini bukan bermakna istifham. Naam, tapi bermakna qad. Dan ini juga faedah diingat-ingat karena berhubungan dengan ayat yang sering kita baca. Naam, hal ata'ala al-insan ay qad ata'ala al-insan hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Kama qala bihi ba'dul mufassirin. Faman athbata fiha hadzal ma'na al-Kisa'i wal Farra' amin al-muta'akhirin Ibnu Malik. Wa mimma yastadallu bihi li hadzal ma'na qawlu sya'ir. Sa'il fawaris ayarbu'in bi syiddatina ahal ra'auna bi safhil kuffi dil akami. Ahal yani fal makna aqad ra'auna. Naam, wa yadullu ala dhalika dukhulul hamzati 'alayha. Maksudnya hamzah istifham pada hal. Kalau dua-duanya istifham enggak mungkin dua istifham berjajar. Naam, ahal ay aqad. Tayyib. Dan di sana ada makna lain disebutkan di sini karena berhubungan dengan ayat hal ata'ala al-insan. Nah, kita butuh tahu halnya apa di sini. Berarti nah, untuk mengi'rab hal kita katakan dalam i'rab iqra. Alhamdulillah. Dan makhluk dalam Arab, ayat insan jaru mengajur mutaalifan di atas. Hainun, fa'ilun maku, wa alamatul rafihi, abdul mukhtar miru ala al-sadihi. Minat dahri, jaru mengajur mutaalifan di makhluk di sepati li hainun. Lam, harpun nafi, wa jizmi muqambin. Yapun, fi'lun mudari'un majzumun bilam. Mu'alamatu jazmihi as-sukun wasmuhu dhamirun mustatir jawazan tajiruhu huwa syai'an khabar yakun madhkuran sifah li syai'an mansubun mutlu. Baik, syahidnya lam yakun syai'an madhkura. Di sini na'am penafian munqati'. لأن المعنى أنه كان بعد ذلك شيئا مذكورا فمن ثم امتنع أن تقول لما يقم ثم قام لما فيه من التناقض وجاز لم يقم ثم قام. Jadi untuk lam punya dua kemungkinan dalam penafian mustamir berarti seperti lama tapi juga apa? Bisa mengkoti. Kalau lama senantiasa lah, mustamir sampai waktu naam takallum. Untuk ayat ini halifilah berarti hal ata'ala al-insan hinun minal dahri lam yakun syai'an madhkura. Nah, telah datang pada naam manusia itu suatu waktu yang apa? Dia tidak berupa sesuatu yang bisa apa? Diingat atau disebut. Lam yakun syai'an madhkura itu sebelumnya tidak ada. Berarti apa? Li'annal makna annahu kana ba'da dzalika syai'an madhkura. Setelah itu berarti apa? Menjadi sesuatu yang bisa disebut, bisa diingat, jadi makhluk, dilahirkan. Naam. Fa min thamma Ay min ajri anna lamma tufidu istimrar al-intifa'i ila zamanil hal bi khilafi lam. Naam. Imtana an yuqal lamma yakum thumma qama. Naam. Wa min thamma yakni dikarenakan lamma memberikan faedah terus menerusnya apa? Penafian sampai ke zaman hal. Tidak boleh untuk seorang mengatakan apa? Lamma yakum thumma qama. Dia belum berdiri kemudian berdiri, ya tidak bisa. Kenapa? Karena lamma yakum berarti sampai sekarang. Tapi kalau dengan lam boleh, lam yakum summa qama. Dia tidak berdiri kemudian berdiri. Nah, adapun kalau dengan lamma padanya tanakut. Nah, sisi tanakutnya di mana? Li anna imtida dan nafi wastimrarah. Wastimrarahu ila zamanit takallumi yamna'u minal ikhbari bi anna dhalikal manfiyya al mustamirra nafiyuhu wujida fil madhi. Naam, al ikhbaru bi annahu sayakunu fima yastakbiru sahih wa la yunafi istimraran nafiy fil hal qalahu tamamin. Adanya tanakut afani filah dikarenakan naam memanjangnya penafian dan terus-menerusnya penafian tersebut pada zaman takallum menghalangi apa? Pengkhabaran. Nah, bahwasanya penafian yang terus-menerus itu nah ada di waktu mandi. Sesuatu yang dinafikan al-manfi, sesuatu yang dinafikan terus-menerus itu ada di waktu mandi, kan enggak mungkin. Lamma yakum berarti apa? Dia belum berdiri sampai sekarang. Kok kemudian dikatakan summa koma, kemudian dia telah berdiri. Bagaimana ini? Padahal yakum ini apa? Manfi sampai sekarang. Al-qiyam ya, berdiri itu dinafikan sampai sekarang. Maka tidak akan mungkin nah, kemudian dia melakukan perbuatan berdiri di zaman mandi. Itu maksudnya. Adapun pengkhabaran akan terjadinya pada waktu yang akan datang nah sahih. Kenapa? Karena tidak meniadakan apa terus menerusnya penafian di zaman hal sampai zaman hal. Nah, berarti kalau tsummanya setelah tsumma itu berupa naam fi'il mudhari' yang menunjukkan zaman naam istiqbal, itu tidak makapa. Ya, itu diperbolehkan. Ini yang pertama. Nah, berarti apa? Untuk lamma ikhwan fillah di sini dia fungsinya listighraqin nafi wam tidak di. Kemudian wasani, perbedaan yang kedua, anna lamma yu'dinu katsiran bitawaqqu'i thubuti ma ba'daha. Tayyib, bahwasanya lamma itu memberikan nah, isyarat mayoritasnya tentang apa? Kemungkinan adanya sesuatu yang setelahnya. Sesuatu setelahnya itu ada kemungkinan apa? Ada. Ketika seorang mengatakan afanifillah na'am lamma yakum, berarti seorang ketika mendengarnya apa? Ada harapan dia akan berdiri. Nah, lamma yaji. Hal ja'a Zaidun lamma yaji. Nah, nanti akan kita ketahui boleh dihilangkan. Boleh dihilangkan menjadi lamma gitu saja. Nah, berarti apa? Belum. Ini kan ada harapan ya tidak? Ketika seorang menjawab dengan belum, nah, berarti ada harapan dia nanti akan datang. Ya, dia maksud dengan tawakkuk thubuti ma ba'daha. Dan perkataan katsiran di sini ihtaraza biqauli katsiran an nahwi nadima iblis walamma yanfa'hun nadamu. Nadima iblisu walamma yanfa'hun nadamu. Iblis menyesal dan tidaklah bermanfaat penyesalannya. Nah, ini keluar dari apa? Dari perbedaan yang ke-2. dua, dikarenakan ini tidak ada enam isyarat kalau apa ada kemanfaatan yang akan didapat oleh iblis. Wa za'ama ba'dhum anna hadzal idzana lazimun laha wa laysa bi syai'. Nah, sebagiannya mengatakan nan isyarat tentang kemungkinan terjadinya sesuatu yang ada setelah lama itu adalah lazim mesti. Nah, ini pendapat yang lemah, dikatakan oleh Syekh wa laysa bi syai', itu tidak ada sisi kekuatannya. Tayyib. Qala thumma hadzal farqu bin nisbati ila al mustaqbal. Wa amma bin nisbati ila al madhi fa huma siyan. Ya siyan. Naam. Kedua-duanya sama. Kalau satu sawa. Naam, kalau dua ikhwan fillah siyan jadi. Kemudian perbedaan ini kalau dilihat ke zaman mustaqbal. Adapun kalau dilihat ke zaman madinya, naam, maka keduanya sama. Finnahyal mutawakka wa ghairi. Pada penafian sesuatu yang dimungkinkan terjadi dan yang selainnya. Misalul mutawakka antakul malikum tu walam takum. Aulamma takum. Malikum tu walam takum aulamma takum. Ayy. Ma'anni kuntu mutawakki'an minka fima madal qiyam. Nah, ma'anni kuntu mutawakki'an minka fima madal qiyam. Kama yush'iru bihi at-ta'ajjubu min adami qiyamil mukhatab. Tayyib. Malikum tu walam takum. Ya, kenapa aku telah berdiri dan engkau tidak berdiri? Taib. Atau, nah, kenapa aku telah berdiri sedangkan engkau belum berdiri? Di sini penafian ya kan ini. Walam takum dan lamma takum di sini sama. Nah, kenapa? Karena menunjukkan apa? Sesuatu yang diharamkan oleh apa mukhatab. Makanya mutakalim heran-heran, kenapa aku sudah berdiri kok kamu tidak berdiri? Nah, malah duduk terus. Oh, ternyata nah, makannya belum habis, tidak berdiri-diri. Nah, temannya sudah pada pulang masih duduk saja. Ini sesuatu yang mutawakkok, itu yang diharapkan dia berdiri, tapi dinafikan di zaman mati kan. Nah, malikum tu walam takum au lamma takum, kan semuanya mandi. Kamithalu ghairil mutawakka antakula ibtida'an lam takum walamma takum lam takum walamma takum. Ini nah, tidak ada harapan. Karena nah, tiba-tiba seorang mengatakan lam takum walamma takum, kamu tidak berdiri. Jadi tidak ada bayangan kalau nah, orang yang tidak bicara akan apa? Akan berdiri. Baik, jadi untuk perbedaan yang kedua, ini perbedaan yang sifatnya apa? Mayoritas saja, tidak keseluruhan. Nah, dan ini berdasarkan perasaan. Bila seorang merasakan kalimat, nah merasakan kalimatnya bahwasanya penafian dengan lama itu. Nah, ada apa? Isyarat kalau yang dinafikan itu nah, ada harapan akan terjadi. Nah, nahu balamma yadzuqu adzab. Balamma yadzuqu adzab. Bahkan mereka belum merasakan adzab. Jadi apa? Kelak mereka akan merasakannya. Sekarang belum, tapi kelak akan merasakan. Ai ilal ana madzaquhu wa sawfa yadzuqunahu. Maknanya apa? Sampai sekarang mereka belum, mereka tidak merasakannya. Sampai sekarang tidak merasakannya dan mereka akan merasakannya kelak. Tayyib, ini maknanya jelas. Walam la taqtadi dzalik. Sedangkan lam tidak apa? Tidak memberikan konsekuensi yang demikian. Dzakar hadzal makna az-Zamakhsyari. Namun Zamakhsyari menyebutkan makna ini. Kemudian wal istimal wa dzauqu yashhadani lah, dan penggunaan serta dzauq, yaitu perasaan kita terhadap suatu bahasa, itu menjadi apa? Menjadi penguat tentang apa? Perbedaan yang kedua ini. Adapun perkataan Zamakhsyari yang menjelaskan tentang lam dan lamma perbedaannya dari sisi na'am memberikan faedah adanya sesuatu yang diharapkan setelah lamma dalam kasyafnya. Tayyib. Dzakara dzalika fi tafsir surat Al-Hujurat inda qawlihi ta'ala wa lamma yadkhulul iman fi qulubikum. Qala ma fi lamma min makna tawaqquq dalun ala anna haula'i qad amanu ba'du. Min makna, tayyib. Ma fi lamma min makna tawaqquq dalun ala anna haula'i qad amanu ba'du. Kenapa walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, belum masuk keimanan dalam di hati-hati kalian. Ini apa dikarenakan pada makna lama ada tawakkuh, ada harapan. Setelahnya mereka beriman, menunjukkan bahwasanya mereka telah beriman setelah itu. Adapun makna dzauq yang diinginkan, dzauq huwa quwwatun idrakiyah. Huwa quwwatun idrakiyatun laha ikhtisasun bi idraki lathaifil kalam wa wujuhi mahasinihil khafiyah. Nah, itu perasaan, yaitu kekuatan untuk bisa memahami na'am. Dan ini apa? Memiliki kekhususan. Tayyib. Suatu kalam-kalam yang lembut, dia bisa merasakannya, panikilah, dan kebagusan-kebagusan suatu kata bahasa yang tersembunyi. Ini tahu, itu memiliki apa? Perasaan terhadap bahasa. Dan ini harus dilatih. Nam dilatih apalagi dalam membaca kalam-kalam seperti apa? Kalam Ibnul Qayyim, Ibnul Jauzi, khairillah, yang dari sastra, bagus-bagus itu untuk melatih pemahaman kita. Tayyib. Wa tsalits anal fi'la yuhdafu ba'daha. Yuqalu hal dakhalta al-balada fatakun qarabtuha wa lamma turidu wa lamma adkhulha wa la yajuzu qarabtuha wa lam. Ini tidak boleh. Nah, jadi ini perbedaan yang ketiga. Fi'il boleh dihilangkan setelahnya. Nah, ay ikhtiyaron boleh dihilangkan dalam keadaan ikhtiar, tidak terpaksa. Bikhilaf lam fa innal hadza ba'daha la yajuzu illa fi ad-darurah. Berbeda dengan lam, nah sebab tidak boleh menghilangkan fi'il setelahnya, nah kecuali dalam kondisi darurah. Contoh darurahnya ka qaulihi ihfad wadi'ataka allati tudi'taha yaumal 'azimi in wasalta wa in lami. Nah, wa in lam tasil maknanya. Jagalah titipanmu yang telah dititipkan kepadamu. Yaumal a'azibi in wasalta wa in lami. Ya, pada hari-hari apa? Nam membujam. Nam baik engkau itu sampai maupun apa? Tidak sampai. Di sini wa in lami, wa in lam. Nam wa in lam. Dihilangkan fi'ilnya cuman karena darurat. Berbeda dengan lama ifanifillah, dan ini banyak penggunaannya ketika ditanya na'am hal ja'a zaidun, jawabnya lama. Na'am hal akalta, na'am lama. Ini boleh. Warrabi annaha la taqtarinu biharfi syarat. Yang keempat, nah, bahasanya lamma tidak bisa bergandengan dengan huruf syarat. Bihilaf, bihilaf ilam. berbeda dengan lam tayyib. Dan khusus untuk huruf afalikilam, makanya Ibnu Hisham mengatakan apa? Harfus syarat, tidak bisa bersambung dengan huruf syarat. Iktasara ala dhikril harf li'annahu al-aslu fi ada'i makna syarat, karena ini adalah asal. Naam. Wa illa fa asma'u syarat kadhalik. Atau nah. Taib, sekarang apa tadi keliru? Annaha la taqtarinu bi harfi syarat bi khilafi lam. Bahwasanya dalam lam ini tidak bisa bersambung dengan huruf syarat. Beliau menyebutkan dengan kalimat huruf saja karena ini merupakan apa? Asal dalam apa? Dalam menunaikan makna syaratnya. Wa illa fa asma'u syarat kadzalik. Nah, taib. Jadi isim-isim syarat juga apa? Tidak bisa bersambung dengan nama maksudnya. Makanya kalau menggunakan adatu syarat lebih umum, latak tarin bi adatu syarat, tidak bisa apa? Bersambung dengan adatu syarat, baik berupa isim maupun berupa huruf. Cuman asal dalam adatu syarat adalah huruf, makanya dikatakan di sini dengan huruf. Ya, fala yuqalu na'am man lamma yukrimni aba uhinhu. Man lamma yukrimni uhinhu. Di sini man syartiyah isim. Tapi boleh wa yajuz man lam yukrimni uhinhu. Siapa saja yang tidak nah memuliakanku maka aku akan menghinakannya. Tapi kalau dengan lamma tidak boleh, man lamma. Jadi mencakup huruf juga mencakup isim. Nah, huruf syarat dan isim syarat tidak bisa bersambung dengan lamma. In lam takum kumtu. Ini jelas. Nah, jika engkau tidak berdiri, ya aku berdiri. Qala Allah Ta'ala wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Wa qala fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. In ya, in lam bisa bersambung. Tapi kalau in lamma enggak boleh. Wa hadil amal fi hadhil hal li harfi syarat am lam? Am li lam? Dan amalan yang apa di sini dimaksudkan yaitu yang menjazmkan fi'il. Dikarenakan huruf syarat ataukah dikarenakan lam? Nah, dhahiru ibaratir radi fal ja'alahu damamini sarihu ibaratihi annal amala li harfi syarat. Wa nasu ibaratihi qala rahimahullah fi syarhil kafiyah nam wakhtasat lama aindan bi adami dukhuli adawati syarti alaiha. Dan ini lebih umum. Nah, lama memiliki kekhususan tidak bisa dimasuki oleh adawatu syarf. Fala taqulu in lama tadrib. Nam wa man lama tadrib. Kama taqulu in lam tadrib wa man lam tadrib. Wa ka'anna dhalika li kauniha fasilatan qawiyatan bainal amilil harfi wa syubhihi wa baina ma'muli. Nah, sebabnya apa ikhwan fillah? Dikarenakan lama itu adalah fasilah qawiyah, pemisah yang kuat antara amil harfi dan yang semisalnya dengan ma'mulnya. Tayyib. Qala damamini hadha tasrihun min ar-radi bi anna harfa syarat huwa al-amil lil jazm fil mudhari' al-muqtaran. Na'am, atau al-muqtarin bisa. Karena bermakna lazim. Fil mudhari' al-muqtarin bi harfin nafi wa laysa kadhalik. Jadi kalau radi apa? Dipahami dari perkataannya bahwasanya kata kalau ada huruf syarat kemudian ada fi'il, kemudian di tengah-tengahnya lam. In lam taf'alu, maka menurut dia yang menjazmkan apa? Jangan dia. Yang menjazmkan adalah apa? Innya. Kenapa? Karena Radhi mengatakan apa? Tidak bisanya lama di situ karena dia sebagai pemisah yang kuat antara amin dan makmulnya. Berarti apa? Menurut dia aminnya adalah huruf syarat dan makmulnya adalah fi'il mudhari'nya. Sedangkan lam atau lama hanyalah sebagai fasil. Nah, tapi ini tidak diterima oleh demam ini. Wa qala Samin fi i'rabi fa in lam taf'alu in asyartiyah dakhilatun ala jumlah lam taf'alu. Nah, wa taf'alu majzumun bilam. Berarti in di sini masuknya ke jumlah secara apa? Secara keseluruhan. Jadi in lam taf'alu. Tayyib, maksudnya pada jumlah secara keseluruhan ketika bersambung dengan lam. Sehingga taf'alu ini yang menjazmkan apa berarti? Hah? Yang menjazmkan taf'alu ya lamnya. Wa maqala husamin huwa sahih. Ini yang dikuatkan oleh demam ini. Dan ini yang zahir ya, karena dia yang paling dekat. Nah, berarti in syartiyah jazimah menjazmkan apa jumlah apa? Lam taf'alu. Baik. Ini empat perbedaan diingat-ingat. Nah, perbedaan lam dan lamma sebagai faedah bagus. Baik. Dan masih tersisa perbedaan yang lain. Qala minal furuqi aidha anna lam qad tulgha bi khilafi lamma lam ya'ti fi hadzalik. Yang di antara perbedaannya bahwasanya lam itu terkadang tulgha, yaitu tidak difungsikan. Berbeda dengan lamma, dia tidak pernah datang dalam keadaan tidak difungsikan, tidak pernah. Qala Syaid laula fawarisu min nu'min wa usratuha yauma sulayfai lam yufuna bil jari. Syaidnya apa? Lam yufuna. Nah, di sini lam diamalkan tidak, dia beramal atau difungsikan tidak? Hah? Tidak difungsikan. Kalau difungsikan harusnya lam yufu, nunnya dibuang. Ini bukti kalau lam terkadang apa? Tulugha. Tapi kalau lama tidak pernah didapati naam dalam lughah panifilah. Datang dalam keadaan apa? Tulugha. Baik, saya tadi anisyadahul akhfash. Qala wa hal ihmalu lam daruratan am lughatan. Sekarang dan ihmalu lam tidak difungsikan ya lam ini karena kedaruratan atau karena itu memang suatu lughah. Surah Ibnu Malik rahimahullah fi awwal syarh at-tashil bi anna raf'a ba'da lam lughata qaumin. Atau bi anna raf'a ba'da lam lughatu qaumin minal Arab. Ini nam tasrih dari Ibnu Malik. Bahwasanya itu adalah lughah suatu kaum dari kalangan Arab. Wa nassa ba'dun nahwiyyin 'ala annahu darura. Wa hakama 'alaihi Ibnu Malik fil kafiyah bisyudud. Nah, jadi yang dipilih oleh Ibnu Malik ini memang lughah dari sebagian Arab, yaitu ilgha ulam atau ihmal ulam sama. Tanbih qala Ibnu Malik rahimahullah fi syarh al kafiyah wa za'ama ba'dun nas anna an-nasba bilam lughatan. Nah, وَزَعَمَ بَعْدُ النَّاسِ أَنَّ النَّصْبَ بِلَمْ لُغَةٌ اِغْتِرَارًا بِقِرَاءَةِ بَعْدِ السَّلَفِ أَلَمْ نَشْرَحَ لَكَ صَدْرَكَ بِفَتْحِ الْحَاءِ. نعم. وَيَقُولُ الرَّاجِزُ فِي أَيِّ يَوْمَيَّ مِنَ الْمَوْتِ أَفِرْ أَيَوْمَ لَمْ يُقْدَرَ أَمْ يَوْمَ قُدِرْ. Syaitnya apa? لَمْ يُقْدَرَ. Nah, di sini datang fi'il mudhari' setelah lam fa'ilnya dalam keadaan mansub. Wa hadha 'inda al-'ulama'i mahmulun 'ala anna al-fi'la mu'akkadun bin nunil khafifah. Kata Ibnu Malik, nah, ini dibawa pada kondisi apa? Fi'il mudhari'nya itu mu'akkad dengan nun khafifah, yakni yuqdaron. Yuqdaron, na'am. Fafutiha laha ma qablaha thumma hudifat, maka difathahlah nah sebelum nun, ya kan, yukadaron. Nah, kemudian nunnya dihilangkan, wanuyat dan diniatkan ada nunnya. Fabaqiyatil fathah, maka fathahnya pun tetap. Nah, lam yukdaro asalnya berarti apa? Lam yuqdaron. Jadi nahwiyun ada saja alasannya, Bapak. Naam, tayyib. Makanya sebagian mengatakan jinnul insi, ya, ulama nahwu itu jinnul insi, jinnya manusia. Karena mereka ada saja alasannya, apa-apa yang tidak ada pun. Nah, ini lihat, nunnya tidak ada muncul. Nah, dikatakan ada. Nah, ini ada nunnya, nun taukid khafifah. Tayyib, nun taukid khafifah cuma dibuang. Makanya apa? Makanya fi'il mudhari'nya di fathah. Tayyib. Kama bakiat fi qawli syair, idrim ankal humuma tariqaha darbaka bisayfi qaw nasal farasi. Idriba, ya, idriba maksudnya apa? Idriban, ya, idriba angkal humuma tariqaha, idriban. Tayyib. Jadi ini tanbih bagus. Nah, kalau kita dapati fi'il mudhari', nah setelah lam kok dia di fathah, seakan-akan itu mansub, maka sebenarnya dia bukan mansub, cuman apa ada nun apa? Nun taukid khafifah yang dihilangkan, sedangkan fathah, nah itu tetap untuk menunjukkan adanya yang hilang tersebut. Baik. Maka seandainya qiraah ini na'am sahih, alam nashraha laka sadrak, berarti apa? Alam nashrahan na'am laka sadrak. Tapi qiraah yang masyhurah dengan apa? Dengan sukun, alam nashrah laka sadrak. Berarti yang merupakan lughah na'am yang rajih setelah lam itu adalah apa? Bolehnya di apa? Diihmalkan, yaitu berarti dalam kondisi marfu'. Setelah lam datang dalam kondisi marfu' karena lamnya na'am muhmal. Tayyib. Ini sebagian lughah dari kalangan Arab. Adapun lamma tidak didapati lughah yang demikian. Ini tambahan perbedaan untuk apa lam dan lama. Berarti ada 5 perbedaan, sebagaimana juga ada 5 kesamaan, diingat-ingat.